إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحبيب رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم حضرات جماعة الجمعة رحمكم الله marilah tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada putusnya selalu memberikan nikmat kepada kita yang tiada terhitung. Sehingga pada siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan kewajiban ibadah sholat Jumat. Sholat dan salam marilah kita sampaikan pada tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pejuang agamanya. Semoga Allah memasukkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang dirahmati Allah, selaku khatib, saya berpesan khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya pada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Iman dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh barang-barang Allah. Salah satu kabar yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang tadi kami bacakan. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Liyudhiquhum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Untuk kami timpakan kepada mereka sebagian perbuatan mereka dan mudah-mudahan mereka mau kembali kepada jalan Allah. Ayat lain di dalam surat At-Tuha ayat 124 Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunkan." Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan di hari akhir nanti akan dibangkitkan di dalam keadaan buta. Hadirin rahimakumullah. Muhammad Ali As-Saburi di dalam tafsirnya ketika menafsirkan Ar-Rum ayat 41 mengatakan bahwa dimasukkan dengan fasad kerusakan itu sebabnya adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Baik itu kerusakan-kerusakan yang sepertinya seperti bencana alam banjir atau tanah longsor yang ujung-ujungnya itu akibat tangan manusia itu. Atau kerusakan-kerusakan di bidang kekacauan hukum, kerusakan di bidang kurikulum pendidikan atau di bidang ekonomi. Itu sebabnya adalah karena maksiat manusia. Lebih jauh secara khusus di bidang ekonomi, Ali As-Saburi mengatakan bahwa riba itu adalah puncak kerusakan di muka bumi. Maka mari coba kita renungkan apa firman Allah tentang riba dan sejauh mana kerusakan sudah ditimbulkan oleh riba tersebut. Hadirin rahimakumullah, Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dan Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat 279 ada pernyataan yang lebih keras tentang riba. Fa illam tafhamu fa'zanu bi harbin minallah wa rasulih. Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tadlamun. Dan jika kamu bertaubat dengan meninggalkan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Beberapa hadis Rasul yang membicarakan tentang riba, salah satunya adalah ar-riba salasatun wa sab'un baban. Aitsaruha mithlu an yantifa ar-rajulu ummuhu. Riba itu memiliki 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan dosanya adalah seperti seseorang yang mengawini ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis riwayat Ahmad menyatakan dirhamun riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min sittatin wa thalathin zainatan. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sementara ia tahu itu adalah riba lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Hadis lain mengatakan dirhamun riban ashaddu 'ala Allah min sittati wa thalathin zainatan. Satu dirham riba dosanya lebih besar daripada berzina dengan 36 pelacur. Dan beliau berkata, siapa saja yang dagingnya tumbuh dari yang haram maka neraka lebih layak untuknya. Hal ini dirahmati Allah, sungguh mengerikan ancaman Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tentang riba. Tidak heran ketika As-Sultani di dalam Nailul Autar menyatakan bahwa riba adalah kemaksiatan yang paling berat. Sebab kemaksiatan yang menandingi bahkan lebih berat daripada zina merupakan perbuatan yang sangat keji. Hadis ini menjelaskan bahwa riba menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Itu bukan hanya terjadi di level individu, hadirin rahimakumullah, tapi lebih-lebih di level negara. Ketika melalui hutang dengan sistem riba, ini negara-negara dunia ketiga kekayaannya mengalir ke negara-negara besar. Dan dengan jebakan hutang itu pula negara-negara besar kemudian mengendalikan, mendikte negara-negara kecil, termasuk negeri kita. Negeri kita tidak pernah lepas dari hutang dan dari tahun ke tahun hutangnya semakin menumpuk. Hutang kita saat ini 1.600 triliun. Dan yang lebih ironi lagi, hadirin rahimakumullah, bahwa negara-negara besar sendiri pun tidak lepas dari hutang. Amerika Serikat dengan politik perangnya saat ini memiliki hutang 14 triliun dolar. Lebih dari 100 kali lipat hutang Indonesia. Hadirin rahimakumullah, ideologi sekuler yang menurunkan ekonomi riba, sistem ekonomi riba yang rusak, yang lahir dari ilmu ekonomi yang rusak, ini sudah membuat kesengsaraan. Bukan hanya kita di Indonesia, tapi adalah penduduk bumi ini. Bisa kita lihat data, ketidakadilan sudah sangat tidak masuk akal. 25% orang terkaya di Amerika menguasai hampir 90% kekayaan di sana. Sehingga ketika terjadi demonstrasi di dalam peristiwa Occupy Wall Street, mereka mengatakan we are 99%, kami adalah 99%, tetapi kami didolimi oleh 1% orang terkaya di negeri itu. Ini terjadi bukan hanya di Amerika, tetapi juga di negara-negara Eropa. Di Indonesia, data 2011 menunjukkan bahwa 14 orang terkaya memiliki kekayaan total tidak kurang dari 300 triliun dan 3 orang terkaya memiliki kekayaan 100 triliun lebih, yang menurut laporan adalah orang terkaya 208 di urutan orang terkaya di dunia ini. Sementara di Indonesia saat ini 32 juta penduduk dalam keadaan miskin. Penduduk miskin di Indonesia bahkan lebih banyak dari penduduk Malaysia yang hanya 29 juta. Bisa kita bayangkan sebuah jumlah kemiskinan yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, ketidakadilan seperti ini akan terus terjadi dan tidak akan pernah bisa dihentikan. Karena ini adalah ketidakadilan sistemik yang hanya bisa dihentikan ketika sistemnya diganti. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mengenai zina dan riba, Rasulullah pernah menyatakan di dalam hadis riwayat Al-Hakim, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin, fa qad ahallu bi anfusihim 'adab Allah." Jika telah tampak nyata zina dan riba di satu kampung, di satu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan turunnya azab Allah pada mereka. Dan ini sudah terjadi, hadirin rahimakumullah, berbagai cobaan, berbagai azab sudah kita alami. Zina sudah merata di mana-mana, riba merata di mana-mana, dan Rasul pernah mengatakan satu kondisi ketika itu merata, kita bahkan tidak pernah bisa lepas hanya dari sekedar debunya. Hari ini rahmati Allah, ekonomi yang rusak ini bukan hanya riba, tetapi bahkan judi yang sudah dipakai juga menjadi pilar dari ekonomi ini. Sementara Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib adalah najis, pekerjaan syaitan. Oleh karena itu jauhilah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Tetapi dua hal yang sangat dibenci Allah, yaitu riba dan hal lain yaitu judi, itu justru jadi pilar dari ekonomi kita. Profesor Maurice Leis, peraih Nobel 1997, pernah menyatakan bahwa bursa saham itu adalah the biggest casino in the world. Itu adalah perjudian terbesar di dunia, di mana nasib dipertaruhkan berubah dari detik ke detik. Dari menit ke menit orang kaya bisa berlipat-lipat kekayaannya, dan orang miskin akan semakin tersedot. Meja judi ini, kata Profesor Morris, meja judinya tersebar di seluruh dunia. Ada di New York, di London, di Tokyo, di Hong Kong, dan juga di Jakarta, di Surabaya. Dan ini, seperti Ali As-Sawri mengatakan, adalah sebuah kerusakan yang sangat besar. Sehingga ketidakadilan yang terjadi sekarang ini bisa kita lihat dari data, misalnya uang yang beredar per hari di 21 negara besarnya 440 miliar dolar atau sekitar 4.400 triliun atau 4,4 triliun itu di sektor non real, sementara di sektor real hanya 330 triliun. Sektor non real seperti kita ketahui tidak akan memberikan pengaruh apa-apa kepada rakyat, tapi hanya akan memberikan kekayaan kepada para pemilik modal. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, apakah yang bisa mengatasi semua ini? Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan al-Islam kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam ketika Islam diterapkan pada seluruh aspek kehidupan. Ketika Islam diterapkan mengatur seluruh aspek kehidupan. Ketika Islam hanya diterapkan pada aspek-aspek individual, sebagaimana paham sekuler yang sering kali kita dengar bahwa urusan agama adalah urusan kita dengan Tuhan, sementara urusan kita dengan manusia, mari kita atur dengan akal kita sendiri. Selama paham-paham seperti ini masih terus bercokol, maka Islam yang mulia, Islam yang bisa menjadi rahmat, tidak akan pernah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Islam rahmatan lil alamin kemudian sering diselewengkan menjadi jargon ketika Nabi kita dihina. Jangan marah, karena Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Ketika Al-Quran kita dihina, kemudian kita protes, jangan marah. Nabi itu pemaaf, kita adalah rahmat bagi seluruh alam. Ketika kita berusaha memperjuangkan syariat Islam, dibilang jangan marah, jangan menyebarkan syariat Islam. Ini tidak cocok untuk negeri kita yang heterogen. Ini tidak cocok untuk orang yang beragama berbeda dengan kita. Jangan memaksakan kehendak dengan ingin menerapkan syariat Islam, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini hadirin rahimakumullah sesungguhnya adalah pembelokan dari makna yang sebenarnya. Islam rahmatan lil alamin itu terjadi dan pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat, pernah menjadi negara adidaya dunia ketika itu diterapkan. Dan ketika itu dibuang oleh kaum muslimin, maka yang terjadi adalah penderitaan demi penderitaan, bukan hanya kalangan kaum muslimin, tetapi penderitaan bagi seluruh penduduk bumi ini, bagi seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, seperti Allah menyatakan, semua kerusakan itu dirasakan oleh Allah agar kita mau kembali. Semoga Allah memberikan waktu kepada kita agar kita benar-benar mau kembali kepada jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wad-din liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah wa fikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa wa bitawati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah menyeru kepada kita kaum muslimin, ya ayyuhalladzi amanu udkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin rahimakumullah, ketika kita mengaku muslim, kemudian menerapkan sebagian Islam dan mengabaikan sebagian Islam yang lain, maka sesungguhnya kita sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan akibatnya bisa kita rasakan penderitaan bukan hanya pada diri kita, tetapi pada seluruh penduduk negeri, penduduk bumi ini akan merasakan penderitaan ini. Dan Allah sudah mengancam di dalam surat Al-Baqarah, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfurun ba'din. Apakah kalian, wahai orang-orang yang beriman, akan mengimani sebagian kitab kemudian mengingkari sebagian kitab yang lain? Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kalau seperti itu, maka yang pantas pahala yang bisa diterima adalah bahwa kalian akan terhina di dalam kehidupan di dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuraddu ila syadil 'adzab. Dan di hari akhir nanti kalian akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Dan Allah tidak lain tentang apa-apa yang engkau kerjakan. Oleh karena itu, hadirin Allah, kembali pada topik tadi, bahwa sesungguhnya riba ini adalah sebuah perkara yang sangat besar yang menjadi sumber, salah satunya adalah sumber untuk kerusakan yang kita alami. Dan itu harus kita kembalikan kepada Islam. Sekali lagi, Islam tidak bisa dipilah-pilah. Hanya ekonominya saja yang Islam, tetapi hukumnya tidak Islam, politiknya tidak Islam. Jadi, kalau kita ingin kembali kepada Islam, ekonomi Islam hanya bisa ketika hukumnya Islam, ketika politiknya Islam, ketika semuanya Islam, maka kita akan masuk Islam secara kafah. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan kepada hati kita, memberikan petunjuk kepada hati kita untuk bisa menerima bahwa sesungguhnya pangkal dari segala bencana adalah karena kita lari dari peringatan Allah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Alhamdulillahi min syaitan rajim. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighar. Allahumma aghfir lilmuslimin walmuslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قوي الحجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. اللهم انصر من نصرهم واحذر من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وذلك الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.